membaca Al-Quran, ya, hendaknya menjauhi ad-dhahik. Ya, ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya bersama atau berkumpul dengan temannya, maka hendaklah menjauhi ad-dhahik, menjauhi tertawa. Ya. Wal-lagat, dan juga menjauhi al-lagat, kegaduhan, ya, keributan. Ya. Wal-hadis fi khilalil qira'ah, dan juga menjauh dari obrolan, ya, ketika membaca Al-Quran. Ini hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya bersama atau berkumpul dengan temannya. Maka hendaklah menjauh dari ad-dhahik, tertawa, ya, ketika membaca Al-Quran. Menjauh dari lagat, ya, kegaduhan, dan juga menjauh dari obrolan ketika membaca Al-Quran. Illa kalaman yutarru ilaih, kecuali ucapan yang darurat, ya, kecuali ucapan yang diperlukan, ya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Ketika membaca Al-Quran, kemudian ada sesuatu yang harus dia ucapkan, yang sifatnya darurat atau diperlukan, maka boleh. Nah, adapun yang ucapan yang tidak diperlukan dan tidak darurat, ya, maka hendaklah dihindari ketika membaca Al-Quranul Karim. Wal yamtathil amrallahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah seorang yang membaca Al-Quran dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah bacaan Al-Quran tersebut. Wa ansitu, dan perhatikan dengan tenang, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati. Maka demikian pula ketika na'am tasmi', ya, na'am, seorang qari', na'am, dia menyetorkan hafalannya misalkan, kemudian didengar oleh temannya, ya, maka hendaklah yang na'am mendengarkan atau menyimak bacaan temannya atau muridnya, hendaklah mendengarkan dengan baik, ya, dan memperhatikan dengan tenang. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hendaklah meneladani, mengikuti apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza qara' al-Qur'an, bahwasannya beliau Abdullah bin Umar apabila membaca Al-Quran, la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ah, maka beliau tidak berbicara sampai selesai dari bacaan yang ingin beliau baca, ya. Tidak memutus bacaan hanya untuk mengucapkan suatu ucapan atau obrolan atau yang lainnya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bila beliau membaca Al-Qur'an maka beliau tidak berbicara sampai beliau selesai dari na'am bacaan yang ingin beliau baca. Sebagaimana ada dalam Sahih Bukhari riwayat ini. Rawahul Bukhari fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa qala, dan beliau berkata, lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Beliau tidak berbicara sampai selesai dari bacaannya. Dzakarahu fi kitab tafsir fi qaulillahi ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Beliau menyebutkan riwayat ini dalam kitab tafsirnya, yaitu ketika membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harthul lakum, surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Beliau membawakan riwayat ini ketika membahas tafsir ayat ini. Maka hendaklah ketika seseorang membaca Al-Quran ya, dengan temannya ya, atau dia sedang menyimak temannya ya, maka hendaknya menjauh dari dohik ya, tertawa ya, atau bermain-main ya, atau gaduh ya, atau berbicara sambil ngobrol ya, baca Al-Quran sambil ngobrol. Nah, maka ini tidak beradab terhadap Al-Quran ya, kecuali ucapan yang darurat dan perlu untuk diucapkan, maka diperbolehkan walaupun sedang membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama, yang penting diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya bersama temannya atau berkumpul dengan yang lainnya. Wa min dzalika, dan di antara hal yang penting untuk diperhatikan dan ditekankan padanya adalah al-abasu bil yad wa ghairiha. Hendaknya seorang yang membaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya bersama atau dengan temannya, hendaklah menghindari al-abasu bil yad wa ghairiha. Menghindari al-abas, main-main dengan tangannya dan dengan selain tangannya. Fa'innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fala ya'bas baina yadayhi, maka janganlah dia main-main di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik main-main dengan tangannya ya, atau dengan kakinya, atau dengan badannya ya. Nah, hendaknya dia menghindar dan menjauh dari al-abas, bermain-main ketika membaca Al-Quran, baik bermain dengan tangannya atau anggota badan yang lainnya. Yang demikian karena dia sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak pantas seseorang naam dia bermain-main di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal yang penting diperhatikan, wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubaddidu dzihn. Di antaranya adalah naam, hendaknya menjauh dari melihat perkara yang melalaikan dan membuyarkan konsentrasinya. Ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya bersama teman atau berkumpul dengan yang lainnya, hendaklah menjauh ya, atau menghindar dari melihat perkara yang bisa melalaikan dan membuyarkan konsentrasinya. Artinya kalau baca Al-Quran itu serius. Nah, tidak sambil melihat hal-hal yang bisa melalaikan dia atau membuyarkan konsentrasinya. Nah, sambil melihat naam orang yang sedang naam bermain-main misalkan ya. Nah, atau membaca Al-Quran ya sambil melihat naam HP misalkan ya. Baca Al-Quran sambil jawab SMS misalkan. Nah, ini tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang sedang membaca Al-Quran. Hendaknya menghindar dan menjauh dari melihat hal-hal yang bisa melalaikan dan membuyarkan konsentrasinya ketika membaca Al-Quran. Dan ini bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Wa akba min hadza kullih an nadharu ila man la yajuzu nadharu ilaih. Dan yang lebih buruk lagi dari ini semua adalah membaca Al-Quran sambil melihat kepada orang yang tidak boleh dilihat. Membaca Al-Quran sambil melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kal amrod, seperti amrod wa ghairihi. Kal amrod wa ghairihi, seperti amrod dan yang lainnya. Apa itu amrod? Amrod itu al-ghulamu marodan. Nabata syaribuhu fahuwa amrod. Amrod itu pemuda yang baru tumbuh kumisnya. Anak muda, anak-anak. Wal jam'u murdun. Dan jamaknya adalah murdun. Jadi pemuda yang dia cakep. Bagus wajahnya, atau ganteng bahasa kita, maka ini lebih buruk dari yang tadi, dari melihat hal-hal yang melalaikan atau membuyarkan konsentrasinya. Melihat amrod, membaca Al-Quran sambil melihat amrod, anak yang baru tumbuh kumisnya, wa ghairihi dan yang lainnya, maka ini lebih buruk. Maka hendaklah ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membaca bersama, menjauh dari hal-hal seperti ini. Menjauh dari melihat orang yang tidak boleh dia melihatnya, seperti amrod, wa ghairihi dan yang lainnya. Apalagi membaca Al-Quran sambil melihat wanita yang bukan mahramnya misalkan, maka ini nggak boleh. Di samping dia dosa melihat hal yang tidak boleh dia lihat, dan dia juga berdosa karena tidak memuliakan Al-Quranul Karim, ketika membacanya dia sambil melakukan kemaksiatan, yaitu melihat hal-hal yang tidak boleh dia lihat. Seperti yang tidak boleh dilihat adalah amrod, anak muda yang baru tumbuh kumisnya. Fa innan nadhara ilal amrod al-hasani min ghairi hajatin haram. Sesungguhnya melihat pemuda yang amrod, yang cakep, tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan, haram, hukumnya haram. Hukumnya haram, walaupun dia laki-laki. Jika dia amrod, cakep, maka haram bagi dia untuk melihatnya. Sawa'un kana bisyahwah, sama saja melihatnya dengan disertai syahwat, au bi ghairiha, atau tanpa syahwat. Tidak boleh melihat tanpa alasan, tanpa ada hajat keperluan. Sawa'un amin al-fitnah, dan sama saja apakah dia aman dari fitnah. Am lam ya'manha, atau dia tidak merasa aman dari fitnah. Hadha huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar 'indal ulama. Inilah madhab yang sahih yang dipilih di sisi para ulama. Wa qad nasu 'ala tahrimihi al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah menyatakan haramnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengharamkan melihat pemuda yang amrod, yang baru tumbuh kumisnya, yang cakep, yang kaya perempuan, ya. karena perempuan kan enggak punya kumis, ya. Nah, maka demikian kondisinya, ya. Wa man la yusha minal ulama radhiyallahu anhum, dan juga para ulama yang tidak bisa dihitung jumlahnya radhiyallahu anhum, mereka berpendapat haramnya melihat pemuda yang amrad. Pemuda yang amrad. Apa dalilnya? Wa daliluhu qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini dalilnya. Dalilnya adalah dalil tentang perintah untuk menundukkan pandangan dan larangan memandang hal-hal yang haram. Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, yaitu tidak melihat pemandangan yang haram. Seperti melihat wanita yang bukan mahramnya. Atau melihat pemuda yang amrad, ya, yang cakep, yang ganteng, yang belum tumbuh kumisnya, ya. Walianahu fi ma'nal mar'ah. Alasan yang lain, karena pemuda yang amrad, ya, itu fi ma'nal mar'ah, ya, semakna dengan mar'ah, semakna dengan perempuan. Itu dari sisi penampilan atau dari sisi raut muka, ya, atau wajah, ya, seperti perempuan. Karena nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, ya. Nah, ini pemuda yang baru tumbuh. Nah, amrod. Bal rubama kana ba'dhum aw katsirun minhum ahsan min katsirin minan nisa. Bahkan sebagian amrod atau kebanyakan dari amrod itu, ya, atau banyak dari pemuda-pemuda amrod, mereka itu lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Kebanyakan lebih cakep, ya, daripada wanita, ya. Nah, sehingga haram hukumnya memandang amrod, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, ya, sama saja dia aman dari fitnah atau tidak aman dari fitnah. Tidak boleh memandangnya kecuali jika ada hajah, ada keperluan. Karena alasan tadi, yaitu perintah untuk menundukkan pandangan. Nah, dan juga karena pemuda yang amrod itu semakna dengan perempuan, bahkan sebagian mereka lebih cakep daripada perempuan. Wa yatamakkanu min asbabir ribati fi. Dan menguatkan sebab-sebab ribah padanya. Karena sebagian mereka lebih cakep daripada perempuan, ya, sehingga akan dapat menguatkan sebab-sebab ribah, sebab-sebab keburukan badannya. Wa yatasahalu min turuqi syarr fi haqqihi ma la yatasahalu fi haqqil mar'ah. Dan mudah, ya, untuk melakukan keburukan pada pemuda yang amrod, ya, hal-hal yang tidak mudah dilakukan pada perempuan. Kalau pada perempuan sudah jelas, ya, artinya ini sudah beda jenis kelamin. Ketika dia dekat-dekat perempuan, ya, atau memandang wanita yang bukan mahramnya, muttaham, dia tertuduh, ya, tertuduh akan berbuat syar kepada perempuan tersebut. Dan orang akan menganggap, ini enggak bagus ini, ya. Sehingga dia menjauh dari wanita. Adapun amrod itu hidup di tengah-tengah laki-laki. Adapun amrod, pemuda yang cakep tadi, dia hidup di tengah-tengah laki-laki, sehingga mudah. Untuk hal-hal buruk yang akan dilakukan padanya, yang tidak mudah untuk dilakukan kepada kepada wanita. Karena kalau wanita sudah beda jenis kelamin, sehingga sudah jelas. Adapun amrod, maka dia berada di tengah-tengah laki-laki atau kaum laki-laki, sehingga keburukan yang akan dilakukan kepada amrod lebih mudah, lebih mudah. Fakana tahrimuhu aula, maka keburukan yang akan ditujukan kepada amrod itu lebih mudah daripada keburukan yang akan dilakukan kepada wanita. Maka apa? Tahrimuhu aula, pengharaman melihat amrod lebih aula daripada pengharaman melihat wanita. Ini dakik ya, betul-betul teliti atau dakik ya, fikih beliau rahimahullahu taala ya. Betul-betul teliti. Fakana tahrimuhu aula, maka pengharaman melihat amrod tadi lebih aula. Wa aqawilus salaf fit tanfir minhum aktsar min an tuhsar. Dan ucapan-ucapan para salaf untuk menjauh dari pemuda-pemuda yang amrod, yang cakep, yang belum atau yang baru tumbuh kumisnya, ucapan para salaf tentang hal ini aktsar min an tuhsar, sangat banyak dari ucapan para salaf, dan sebagian ucapan mereka mungkin sudah kita dengar dalam kajian lamudduril manthur min qaulil ma'zur, yang dibahas oleh al ustadz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullahu taala di mahad kita ini pernah dibahas. Baik. Maka silakan mendengarkan kembali kajian beliau, mendengarkan rekamannya kembali. Ucapan para salaf sangat banyak tentang perintah untuk menjauh dari pemuda yang amrod. Artinya tidak memandang pemuda yang amrod. Wa qad sawmauhum al-antan. Bahkan para salaf telah menamakan para pemuda yang amrod al-antan. Al-antan yaitu jamak dari natan, hal yang busuk. Likaunihim mustakdarina syar'an. Karena mereka itu mustakdarina syar'an, menjijikan secara syariat. Menjijikan secara syariat ketika dipandang. Ketika dipandang, yang tadinya mungkin pandangannya tidak dengan syahwat, tetapi ternyata ketika memandangnya, wah ini lebih cakep daripada wanita. Maka menjijikan yang seperti ini. Ketika seseorang tertarik dengan jenis kelamin sendiri. Atau tertarik dengan lelaki. Karena menganggap lelaki tersebut lebih cantik dari perempuan misalkan. Maka ini sangat menjijikkan secara syariat. Wa amman nadharu ilaihi fi halil bai'i wasyira'. Adapun memandang pemuda yang amrod, yang cakep, ketika jual beli, ketika jual beli, wal akhdhi wal ata, atau ketika memberi dan menerima, wat tadbib, atau ketika mengobati, seorang dokter atau tabib misalkan ketika mengobati pemuda yang amrod, wat ta'lim, atau ketika mengajar, wa nahwiha, dan yang semisal itu, min mawadi'il hajah, dari hal-hal yang diperlukan, dibutuhkan. Faja'izun lid-daruroh, maka boleh. Lid-daruroh, karena daruroh, karena darurat. Ketika jual beli misalkan, ada pemuda amrod yang melakukan pembelian misalkan, tidak mengapa dia melihat Naam, pemuda yang amrah tersebut karena darurat, ya. Ada transaksi jual beli atau ketika memberi hadiah, mengambil atau menerima dari dia, atau ketika mengobatinya, atau ketika mengajarinya. Nah, dan yang semisalnya dari hal-hal yang padanya ada hajat, ada keperluan. Faja'izun lid-darurah, maka boleh karena darurat. Lakin yaktasirun nazir ala qadril hajah. Namun yang perlu diperhatikan adalah, nah, bolehnya yaktasir sebatas, nah, qadril hajah. Hendaklah yang melihat pemuda yang amrah tadi, nah, ketika dia mengajar misalkan, atau ketika dia menjual barang kepadanya, atau ketika mengobatinya dan seterusnya, yaktasirun nazir ala qadril hajah. Hendaklah, nah, dia sebatas sekedar hajatnya saja, sekedar, nah, keperluan dan kebutuhannya saja. Nah, tidak melebihi hajat atau tidak melebihi qadrul hajah, nah, kadar hajatnya. Nah, baik. Tidak misalkan sambil transaksi jual beli sambil melihat terus, ya, barang yang nggak dilihat yang dilihat orangnya misalkan, ya. Nah, atau ketika mengajar yang dilihat itu terus. Nah, baik, melebihi kadar hajatnya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Naam, yaktasir an-nadhir ala qadril hajah. Hendaklah dia melihatnya sebatas kadar hajatnya saja. Dan hendaklah seseorang, naam, jangan merasa aman dari fitnah. Hendaklah seseorang jangan merasa aman dari fitnah. Nah, merasa aman dari fitnah saja tadi tidak diperbolehkan, nah, untuk melihatnya. Apalagi yang tidak merasa aman dari fitnah. Dan hendaknya kita jangan sampai, nah, merasa aman dari terjatuh ke dalam fitnah. Wala yudimun nadhar min ghairi darurah. Dan janganlah dia terus memandangnya tanpa darurat, ya, tanpa ada hajat. Wa kadzal muallim, demikian pula muallim, seorang pengajar, seorang guru, ya. Innama yubahu lahu an-nadharu alladhi yahtaj ilaih. Hanya saja seorang guru dibolehkan melihat kepada muridnya yang mungkin, na'am, sejenis amrod, ya, pemuda yang cakep, ya. Maka dia melihatnya atau boleh melihatnya sekedar, na'am, alladhi yuhtaj ilaih. Na'am. Sekedar, na'am, apa yang dia butuhkan. Ya. Innama yubahu lahu an-nadhar alladhi yuhtaj ilaih. Hanya saja dibolehkan dia untuk melihatnya, na'am, ketika dibutuhkan atau diperlukan. Wala yudimu nadhar min ghairi darurah wa kadzal muallim innama yubahu nadhar alladhi yuhtaj ilaih. Tidak terus-menerus memandangnya tanpa darurat, demikian pula seorang muallim, guru, pengajar. Naam, hanya saja dibolehkan dia untuk melihatnya alladhi yuhtaj ilaih. Naam. Yang, naam, dibutuhkan, itu melihat, naam, alladhi yuhtaj ilaih. Wa yahrum 'alaihim kullihim fi kullil ahwali an-nadharu bi syahwah. Dan haram bagi semuanya, baik itu guru, mudarris atau semuanya, nah, selain mereka. Wa yahrum 'alaihim kullihim fi kullil ahwal an-nadharu bi syahwah. Haram bagi semuanya atau bagi mereka semua dalam setiap keadaan dan situasi, ya. Naam, haram bagi mereka untuk memandang bisyahwah, baik dengan syahwat. Wala yukhtassu hadza bil amrad. Dan ini tidak dikhususkan untuk amrad saja. Baik. Diharamkan bagi semuanya dalam segala keadaan. Ya. Haram memandang apapun. Ya. Bisyahwah, dengan syahwat. Wala yukhtas hadza bil amrad. Dan ini tidak dikhususkan untuk yang pemuda amrud. Nah, walaupun pria tersebut berjenggot, berkumis misalkan, ya, temannya sendiri, ya, bahkan sudah tua misalkan, tapi kalau memandangnya dengan syahwat tetap haram. Nah, memandang dengan syahwat tetap haram. Haram bagi mereka semua dalam segala situasi dan kondisi, melihat, ya, dengan disertai syahwat. Baik melihat amrod atau selain amrod. Haram hukumnya. Bal yahrum ala kulli mukallafin an nadhara bi syahwa ila kulli ahad. Bahkan haram untuk semua yang mukallaf, ya, memandang dengan disertai syahwat ila kulli ahad, kepada siapapun. Baik yang amrod atau yang tidak amrod. Rajulan kana aw imra'atan. Sama saja yang dipandang itu laki-laki atau perempuan. Kalau disertai dengan syahwat, maka haram hukumnya. Haram hukumnya memandang dengan disertai syahwat kepada siapapun. Baik yang amrod atau yang tidak amrod. Rajulan kana aw imra'atan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Mahroman kanatil mar'atu aw ghairiha. Au ghairuha, sama saja wanita yang dia pandang itu, yang disertai dengan syahwat pandangannya, sama saja wanita tersebut adalah mahram dia, ya, atau bukan mahramnya. Illa zaujah wal mamluka allati yamlikul istimta'u biha, kecuali jika wanita tersebut adalah istrinya atau budaknya atau hamba sahayanya yang dia boleh untuk al-istimta biha, untuk melakukan istimta dengannya, yaitu memandang dengan menikmatinya atau pandangan istimta kepadanya. Kalau itu istrinya atau hamba sahaya atau budaknya, maka boleh memandang dengan disertai syahwat. Kalau selain istrinya dan selain budak hamba sahayanya, maka haram bagi seseorang memandang siapapun disertai dengan syahwat. Sama saja itu pemuda yang amrod atau yang bukan amrod. Sama saja laki-laki ataupun perempuan. Yang dipandangnya. Sama saja perempuan ini adalah mahram dia atau bukan mahramnya. Kalau disertai pandangannya dengan syahwat, maka hukumnya haram. Kecuali jika wanita tersebut adalah istrinya atau hamba sahayanya. Maka boleh memandangnya dengan disertai syahwat. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Hatta qala ashabuna, sampai-sampai para sahabat kami mereka berkata, yahrumun nadharu bisyahwati ila maharimihi. Haram memandang dengan disertai syahwat kepada wanita-wanita yang menjadi mahramnya. Kabintihi, seperti putrinya misalkan. Wa ummihi, dan ibundanya misalkan. Wallahu a'lam. Haram hukumnya. Walaupun itu putrinya sendiri, ibunya sendiri, atau bibinya, atau wanita yang menjadi mahramnya, haram memandangnya jika disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat, maka boleh memandang wanita yang menjadi mahramnya. Tadi kalau disertai dengan syahwat, maka haram hukumnya. Tidak boleh memandang disertai dengan syahwat walaupun kepada mahramnya. Kemudian wa alal hadirina majlisal qiraah jika ra'au syai'an min hadhil munkarat al madhkurah wa ghairiha. Dan bagi orang-orang yang hadir, atau wajib bagi yang hadir di majelis qiraah, di majelis yang di situ dibacakan Al-Quran, apabila mereka melihat sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran yang ada disebutkan di atas tadi, wa ghairiha, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain, ya, yang ada di majelis qiraah, jika mereka melihatnya, maka an yanhu anhu ala hasabil imkan, hendaklah mereka melarangnya sesuai dengan kemampuan. Bil yad liman qadira, melarangnya dengan tangan jika dia mampu. Wa bil lisan liman ajaza anil yad, dan dengan lisan bagi yang tidak mampu merubahnya atau naam melarang kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa qadiru 'ala lisan, dan dia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Wa illa, jika tidak bisa, enggak bisa dengan tangannya atau dengan lisannya untuk merubah kemungkaran yang terjadi di majelis qiraah, naam falyunkir biqalbih, hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Nah, baik, wallahu a'lam. Nah, sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu maka dengan lisannya nasihat, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Nah, baik. Ini diantara hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, baik. Apa saja tadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan? Nah, menjauhi dhahik, tertawa, berbuat gaduh, dan mengobrol atau melakukan obrolan, ya, ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membacanya berkumpul dengan temannya. Nah, juga menjauh dari abas, main-main dengan tangannya atau dengan anggota badan yang lain ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan juga yang berikutnya, menjauh dari memandang hal-hal yang bisa melalaikan dia atau membuyarkan konsentrasinya. Dan yang lebih parah lagi adalah memandang tadi murdan atau amrod, pemuda yang cakep. Nah, hendaklah menghindar dari hal yang seperti ini, karena yang seperti ini naam akan menjatuhkan dia ke dalam fitnah. Nah, ke dalam fitnah. Allahul musta'an. Nah. Taib. Selesai dari pasal naam tentang hal-hal yang penting untuk diperhatikan naam di dalam membaca Al-Quranul Karim. Taib naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.